Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban barakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Wa masyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di pembahasan pada malam hari ini kita akan masuk pada bab firman Allah Subhanahu wa taala, innama dzalikum syaitanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Yang dikenal dengan babul khauf. Kalau di bab yang sebelumnya berhubungan dengan pembahasan ahabbah, rasa cinta yang wajib diberikan oleh seorang muslim kepada Allah tabaraka wa ta'ala, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, melebihi dari selain Allah dan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kalau di bab ini menjelaskan tentang pembahasan seputar al-khauf, rasa takut, yang hakikatnya dari sebagian perasaan rasa takut tersebut juga memiliki nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang wajib selayaknya mahabbah untuk seseorang memberikannya kepada Allah tabaraka wa taala. Sehingga dengan ini memiliki kesesuaian antara digandengkannya bab al-mahabbah dengan babul khauf dalam risalah tersebut. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin alaihi rahmatullah beliau menyebutkan, fabil mahabbati yakunu imtithalul amri. Dengan modal mahabbah, rasa cinta yang dimiliki oleh seorang muslim kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka seseorang akan tergerak, tergugah untuk menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Penggeraknya adalah karena rasa cinta yang tulus dimiliki oleh seorang muslim kepada Allah, demikian pula Rasulnya alaihi assalatu wassalam. Wabil khawfi, dan dengan rasa takut yang dimiliki oleh seorang muslim kepada Allah azza wa jal, yakunu istinabun nahyi, akan menggerakkan, memotivasi seseorang untuk dia meninggalkan seluruh perkara-perkara yang dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, sehingga mahabbah akan menggerakkan seseorang menjalankan perintah Allah, dan rasa khauf akan memotivasi seseorang untuk dia meninggalkan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah bentuk kesesuaian antara bab al-khauf demikian pula bab al-mahabbah. Dan kehidupan seorang muslim di alam dunia, ketika dia melakukan berbagai macam amalan-amalan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, didasari dengan dua sifat tersebut. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia berkurban di hari Idul Adha, dia melakukan zakat, haji dan yang lainnya. Penggerak, pemotivasi seseorang untuk dia melakukan berbagai macam jenis ibadah tersebut adalah karena al-khawf, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian pula rasa mahabbah yang nantinya akan membuahkan sifat ar-raja, harap, yang dimiliki oleh seorang muslim terhadap karunia dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diingatkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an ketika mensifati mereka ahlul iman dengan firman-Nya wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka berdoa kepada kami, kata Allah Azza wa Jalla. Artinya mereka orang-orang mukmin berdoa meminta kepada Allah Azza wa Jalla diiringi dengan perasaan khaufan wa tama'a, rasa khauf, takut mereka kepada Allah, dan tama'a, rasa harap mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Ini membantah adanya sebagian kelompok yang beranggapan bahwasanya amalan-amalan ketaatan yang dilakukan oleh seseorang adalah semata-mata dia lakukan demikian saja, demikian begitu saja, tanpa didasari dengan kedua sifat tersebut, sehingga dia beribadah bukan karena berharap surga, dia beribadah bukan berharap pahala, dia meninggalkan larangan Allah bukan berharap karena takut dengan neraka jahanam, tapi hanya sekedar melakukan perkara-perkara begitu saja tanpa ada niatan-niatan yang tadi disebutkan. Dengan alasan karena segala sesuatu yang akan menimpa makhluk itu sudah dicatat dengan takdir oleh Allah Azza wa Jalla. Si fulan masuk surga itu kan sudah dicatat, sudah ditakdirkan bahkan sebelum dia terlahir. Si fulan masuk neraka juga tercatat. Sehingga ibadah yang dilakukan oleh seseorang, kata mereka, tidak perlu didasari dengan kedua sifat tersebut, khauf dan roja. Cukup melakukan begitu saja karena segala sesuatu sudah dicatat dengan takdir. Ini pendapat yang batil, pendapat yang salah tentunya, karena menyelisihi apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di antaranya ayat yang tadi kita sebutkan, wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan menyelisih praktek amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula menyelisih praktek amalan sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum ardhahum. Allah perintahkan agar seorang berlomba-lomba, fastabiqul khairat, untuk melakukan berbagai macam amalan-amalan kebajikan. Motivasinya adalah al-jannah. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardi samawati wal ard. Bersegeralah kalian untuk melakukan berbagai macam amalan-amalan yang mendatangkan ridha Allah Azza wa Jalla, demikian pula bersegera untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jihadnya seorang muslim adalah dalam rangka untuk meraih al-jannah dan selamat dari neraka jahanam. Inilah yang sering kita diperintahkan oleh Allah, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk memohon perlindungan kepada Allah dari neraka jahanam. Rasul memerintahkan idza tashahada ahadukum, apabila kita melakukan tasyahud, yakni di tasyahud akhir ketika mengerjakan salat, maka Rasul mengatakan falyasta'id billahi min arba, hendaklah kalian berlindung kepada Allah azza wa jalla dari empat perkara. Di antaranya adalah perlindung dari apa? Neraka jahanam. Menunjukkan seorang muslim takut terhadap neraka jahanam. Ini pula yang diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Takutlah kalian dengan neraka jahanam walaupun dengan syiqqit tamrah, setengah kurma. Kita sedekahkan di jalan Allah Azza wa Jalla dengan ikhlas, maka akan dengannya kita meraih ganjaran pahala kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan diterangkan oleh mereka para ulama bahwasanya terkadang seorang manusia dianjurkan untuk lebih membesarkan dalam dirinya rasa khauf, dan terkadang di satu keadaan dia dianjurkan untuk membesarkan pada dirinya perasaan roja. Perinciannya adalah ketika dia dalam keadaan sehat, tidak terkena satu penyakit atau keadaan yang mengancam jiwanya, maka di kala tersebut dia dianjurkan untuk memperbesar rasa khaufnya dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena di masa sehat seringnya seorang lupa, ya kan? Lupa melakukan berbagai macam amalan ketaatan kepada Allah, dan akhirnya dia lalai, abai, dia melanggar larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengan dia memperbesar rasa khaufnya akan bisa mencegah dirinya untuk terjatuh ke dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Dia persedikit rasa rojanya. Adapun ketika dirinya dalam keadaan sakit keras, sakit yang dikhawatirkan ajalnya akan tiba, maka dianjurkan baginya untuk memperbesar rasa rojanya, rasa rojanya, rasa harapnya kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih. Janganlah salah seorang di antara kalian wafat meninggal dunia melainkan dalam keadaan memiliki perasaan husnudzan, baik sangka dengan Rabb-nya, dengan Allah Azza wa Jalla. Sehingga dia memperbesar rasa rojanya, rasa harapnya atas apa yang diamalkan, atas apa yang dilakukan, atas tauhid yang dia miliki tersebut. Dia berharap agar seluruh dari apa yang diamalkan diterima oleh Allah, dan dia berhusnudzan kepada Allah Azza wa Jalla bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak akan mengingkari dan menyelisihi janjinya. Wa man asdaqu minallahi qila. Ini beberapa pembahasan yang diterangkan oleh mereka para ulama terkait tentang kedua sifat tersebut. Adapun al-khauf itu sendiri memiliki beberapa macam, memiliki beberapa pembahagian. Bagian yang pertama, khauf yang ternilai sebagai ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah khauf yang dengannya diangkat oleh musannif alaihi rahmatullah di dalam bab tersebut di kitab tauhid. Khauf yang ternilai sebagai ibadah adalah khauf yang dinamai oleh mereka para ulama dengan nama khauf as-sir. Khauf as-sir, khauf namun tidak nampak rasa takutnya tersebut. Khauf as-sir yaitu rasa takut yang diiringi dengan perasaan at-tadhallul wa ta'zimi wal khudu, dengan perasaan merendahkan diri seorang yang takut tersebut kepada yang ditakutinya, dan disertai dengan pengagungan dan ketundukan dirinya terhadap yang ditakutinya tersebut. Ini yang dikenal dengan khauf as-sir, khauf yang tidak terlihat. Karena tidak nampak, ya kan? Kita takut kepada siapa itu kan enggak terlihat. Beda seorang menampakkan rasa takutnya karena adanya ancaman musuh. Dia bergetar, dia berkeringat. Nah, dia ketakutan, teriak. Nah, ini rasa takut yang nampak. Namun rasa takut seseorang kepada Allah Azza wa Jalla kan tidak tampak, sehingga khauf ini termasuk dari amalan ibadah yang dikategorikan sebagai ibadah batin karena tidak terlihat. Karena namanya amalan ibadah itu kan ada yang zahir, ada yang batin. Zahir karena diamalkan oleh anggota badan, batin karena yang mengamalkannya adalah hati. Sehingga yang mengamalkan rasa takut, demikian pula rasa roja, rasa atau sifat mahabbah adalah hati seorang hamba. Tidak nampak, ya kan? Di dia takut kepada siapa, kan tidak terlihat. Sehingga khauf yang seperti ini adalah khauf ibadah. Dalam arti kata, tidak benar seseorang memberikannya kepada makhluk selain Allah Azza wa Jalla. Kalau kita lihat, banyak orang takut kepada dedemit. Antum tahu dedemit? Hah? Apa itu demit? Hah? Setan, setan bahasanya. Demit. Rasa takut kepada demit. Meyakini bahwasanya di lembah-lembah tertentu ada bau reksonya, ada penguasanya. Nah, ketika seorang naik puncak gunung, sebelum naik ke puncak diberikan beberapa peringatan oleh pemandunya. Kalau nanti di puncak, tolong jangan melakukan demikian, demikian, demikian. Diiringi dengan perasaan at-tadhallul, ya kan, seorang tunduk kepada yang ditakutinya, mengagungkan sesuatu yang ditakutinya tersebut. Sehingga jadilah rasa takut yang seperti ini adalah rasa takut yang dikategorikan sebagai syirik besar. Karena khauf sir tidak boleh seseorang berikan kepada makhluk, sebagaimana layaknya sholat, ibadah, puasa, doa seorang berikan kepada makhluk adalah kesyirikan. Demikian pula ibadah yang berhubungan dengan amalan batin, amalan hati, seperti rasa takut sir yang tidak terlihat, diiringi dengan perasaan at-tadhallul wal khudu' wa ta'zim. Seseorang kepada yang ditakutinya, kalau diberikan kepada makhluk, jadilah sebagai kesyirikan. Nah, karena itulah lihat bagaimana Nabi Hud alaihi assalatu wassalam, ketika beliau diancam oleh kaumnya dengan ancaman ini, inna la'taraka ba'du alihati nabisu, dalam surat Hud, diancam oleh kaumnya bahwasanya mereka akan mengancam Nabi Hud dengan berhala-berhalanya. Dia akan ditimpakan kejelekan. Nah, berhala ini akan menimpakan kepada dirinya kejelekan. Berhala ini akan menimpakan kepada dirinya kejelekan. Seorang yang kurang tauhidnya dan tawakalnya kepada Allah pasti akan takut dia. Akan takut. Nah, ketika diancam akan disantet oleh dukun yang terkenal, kan takut dia. Menunjukkan bahwasanya dia adalah seorang yang kurang tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semisal diancam bahwasanya burukso yang ada di tempat tersebut nantinya akan mendatangimu, orang yang kurang rasa tawakalnya akan memiliki rasa takut. Nah, namun lihat Nabi Hud alaihi salam, beliau dengan tawakal yang sempurna kepada Allah Azza wa Jalla mengatakan, fakiduni jami'an thumma la tunzurun. Silahkan kalian bersatu padu untuk menimpakan kejelekan kepada aku, kata beliau alaihi salat wassalam, dan jangan ditunda. Jangan apa? Ditunda. Karena beliau yakin bahwasanya yang melindungi beliau adalah Allah Azza wa Jalla. Ancaman mereka kepada beliau didasari atas beliau jalankan perintah Allah. Beliau dakwahi kaumnya, ingatkan kaumnya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan berbagai macam sembahan-sembahan yang mereka percayai dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu wajib bagi setiap muslim yang muwahhid, yang bertauhid, untuk meninggalkan kepercayaan-kepercayaan sebagaimana kepercayaan-kepercayaan masyarakat jahiliyah, meyakini bahwasanya berhala-berhala mereka itu memiliki sesuatu yang mengerikan, akan bisa menimpakan madharat kepada seseorang sehingga mereka tunduk, mereka rendahkan diri mereka, mereka agungkan kepada berhala tersebut, dan itu semuanya adalah bentuk khauf yang mereka berikan kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tanya kepada seseorang yang memberikan sesajen kepada pohon yang besar yang ada mungkin di belakang pekarangan rumahnya, Ketika kita tanya kepada dirinya, apa sebab motivasi engkau berbuat demikian? Tentu jawabannya tiada lain dan tiada bukan adalah karena adanya rasa takut dirinya kepada pemilik atau penguasa pohon tersebut. Akan takut nantinya dia tinggal berdekatan dengan pohon tersebut, akan ditimpakan gangguan-gangguan dan seterusnya dan seterusnya. Demikian pula rumah-rumah yang tinggalkan dalam waktu yang lama, sehingga dikisahkan dengan berbagai macam kisah-kisah yang mistis, yang pintunya bergerak sendiri kah, yang kursinya sering jungkir balik sendiri kah, dan seterusnya. Sehingga akhirnya seseorang melakukan berbagai macam ritual-ritual agar supaya rumahnya tersebut ini terselamatkan dari gangguan-gangguan makhluk halus yang ada di dalamnya. Tak jarang mereka melakukan pengorbanan, nah, penyembelihan. Ini termasuk dari perbuatan kesyirikan yang sifatnya rangkap. Rasa takut yang mereka berikan kepada makhluk itu sudah dikategorikan syirik. Perwujudan dari rasa takut tersebut, ia berdoa, ia berharap, ia melakukan sembelihan, ritual-ritual, itu semuanya adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Wa innahu kana lirjalum minal insi ya'uduna birijalim minal jinni fazaduhum rohaqa. Sesungguhnya ada sekelompok dari kalangan manusia, mereka berlindung dengan sekelompok dari bangsa jin, sehingga menyebabkan akhirnya mereka semakin jauh dari jalan Allah Azza wa Jalla. Karena jin ketika mengetahui ada sekelompok manusia yang takut kepada dirinya, dia faham itu adalah kesyirikan. Dia faham itu adalah perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Sementara syaitan makar dan tujuannya sangat jelas, menjadikan para Bani Adam, keturunan Nabi Adam alaihissalam, akan menyertai dirinya, akan bersama dengan dirinya, dimasukkan oleh Allah ke neraka sa'ir, ke neraka jahannam, sehingga semakin membuat akhirnya bangsa jin tersebut, sehingga semakin membuat mereka yang berlindung kepada bangsa jin bertambah rasa takut mereka kepada para jin-jin tersebut, kepada para syaitan-syaitan tersebut. Nah, maka khauf al-ibadah atau asir yang tadi kita sebutkan wajib untuk diberikan oleh seorang muslim hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Dia tidak boleh takut kepada makhluk. Dia hanya memberikan rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah ayat bab yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah di awal bab, qauluhu ta'ala innama dzalikum syaitan yukhawwifu awliya'ahu. Sesungguhnya yang demikian tersebut adalah asyaitan yang berupaya untuk membuat rasa takut para wali-walinya. Semakin mereka beribadah kepada syaitan, maka syaitan akan semakin menambah rasa takut mereka kepada dirinya. Fala takhafum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada syaitan, takutlah kalian kepada aku, kata Allah, in kuntum mu'minin, kalau benar-benar kalian adalah orang-orang yang beriman. Kalau kita lihat keadaan mereka, orang-orang yang melakukan berbagai macam ritual, praktek-praktek kesyirikan, mereka wujudkan sebagai bentuk memohon perlindungan kepada sesuatu yang mereka takuti tersebut. Hakikatnya kalau semisal kita periksa, dan itu adalah perkara yang tidak dipungkiri, semakin membuat mereka takut kepada para syaitan. Sehingga mereka akan berupaya di tanggal tertentu, akan melakukan ritual yang sama. Kalau terlambat sedikit saja berbahaya. Nah, mereka akan melakukan berbagai macam perkara-perkara yang dilakukan secara terjadwal, rutin. Di malam Jumat Kliwon harus melakukan demikian, enggak boleh terlambat. Nah, semakin bertambah rasa takut mereka kepada syaitan, inilah yang diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Semakin seorang takut kepada syaitan, kepada makhluk, maka akan semakin bertambah rasa takutnya dirinya kepada makhluk tersebut. Sehingga Allah ingatkan, fala takhafuhum wa khafuni, jangan kalian takut kepada mereka, takutlah kepada aku, in kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar orang-orang yang beriman kepada aku, kata Allah Azza wa Jalla. Bila rasa takut seseorang kepada syaitan akan semakin memperbesar rasa takut dirinya kepada syaitan, demikian pula sebaliknya. Seorang yang ia berikan rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla, maka dengan dia memberikan rasa takutnya kepada Allah, akan berdampak semakin bertambah rasa takut dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang semakin tentu akan memperbagus amalan-amalan dirinya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini khauf yang pertama, yang dikenal tadi kita sebutkan dengan khauf asir. Dan ini termasuk kategori khauf ibadah. Kemudian yang kedua, yang dikenal dengan khauf tabi'i. Khauf tabi'i, khauf yang memang sebagai watak seseorang. Tidak dipungkiri memang namanya manusia memiliki watak-watak yang tidak bisa ia terlepas darinya. Dari sebagian watak tersebut adalah watak yang memberikan dirinya memiliki rasa cinta kepada seseorang. Ini watak tabiat. Nah, manusiawi dia, demikian cinta kepada makhluk. Demikian pula terkait sifat khauf, rasa takut. Pada sebagian keadaan manusia itu memiliki rasa takut yang masuk kategori jenis tabii, tabiat dirinya dan watak serta sifatnya demikian. Nah, dan khauf tabii adalah khauf yang dari sisi hukumnya, yang dari sisi hukumnya tergantung dampaknya dan tujuannya, motivasinya apa. Nah, kalau semisal khauf tabii tersebut membawa dirinya meninggalkan perkara yang wajib, maka jadilah rasa takut tersebut menjadi haram di sisi Allah Azza wa Jalla. Dia disuruh berperang, berjihad melawan orang-orang kafir. Ketika orang-orang kafir sudah berada di depan dirinya, dia takut. Dia takut. Yang dengan rasa takut tersebut akhirnya membuat dia melemparkan senjatanya dan lari terbirit-birit. Lari terbirit-birit. Manusiawi memang seseorang takut ketika melihat ada seseorang yang besar lengkap dengan senjatanya berupaya untuk menikamnya. Manusiawi dia takut. Nah, dia takut kepada yang demikian, sehingga dia akan melakukan berbagai macam cara agar dia selamat dengannya, karena dia merasa dia lemah. Namun kalau semisal rasa takut tersebut menyebabkan akhirnya dia tinggalkan perkara yang wajib, maka jadilah itu menjadi sesuatu yang haram. Menjadi sesuatu yang apa? Yang haram. Semisal contohnya mengerjakan sholat, mengerjakan ibadah sholat. Rumahnya kebetulan dekat dengan beberapa rumah dari ahli kitab yang identik. Rumah-rumah mereka ada apanya? Anjingnya. Galak anjingnya. Galak anjingnya. Rasa takut terkadang seorang kepada binatang-binatang yang buas, ini termasuk rasa takut tabii. Ya kan? Rasa takut yang apa? Yang tabii. Ada ular takut dia lari. Nah, ada macan takut dia lari. Ada buaya takut dia lari. Ini tabii. Namun kalau semisal rasa takut tersebut menyebabkan dirinya meninggalkan perkara yang wajib, maka jadilah itu menjadi haram di sisi Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Sehingga yang harus dilakukan oleh seorang muslim adalah menyampingkan rasa takut tersebut, dan dia berikan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Tentara-tentara kami, kata Allah, merekalah yang akan mengalahkan. Ketika seorang tunduk menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla, dia akan menjalankan perintah tersebut dan tidak akan mengkhawatirkan konsekuensinya apa bagi dirinya. Karena dia faham itu adalah perintah, tidak boleh dia langgar, tidak boleh dia abaikan, walaupun memberikan konsekuensi hal yang buruk kepada dirinya. Inilah jati diri seorang muslim demikian, seorang mukmin demikian. Di dalam melakukan sesuatu membutuhkan adanya pengorbanan. Sebagaimana dahulu para sahabat Rasulullah radhiyallahu ta'ala anhum wa'arallahum, mereka ketika menampakkan Islam dalam keadaan diintimidasi oleh mereka orang-orang musyrikin, diteror oleh mereka orang-orang musyrikin, dan disiksa oleh mereka orang-orang musyrikin, tidak membuat mereka gentar, tidak membuat mereka takut, tidak menggoyahkan iman mereka kepada Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula kalau semisal rasa takut tabii tersebut menyebabkan seseorang melakukan perkara yang haram. Rasa takut seseorang kepada makhluk menyebabkan akhirnya dia melakukan perkara yang haram. Nah, dia mencuri. Kenapa dia mencuri? Ya, ini perintah dari orang yang dia takuti. Nah, dia melakukan perkara-perkara yang haram, alasannya apa? Karena dia takut kepada keluarganya. Dia takut kepada keluarganya sehingga melakukan hal tersebut. Jadilah rasa takut yang seperti ini menjadi haram di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semisal rasa takut yang seperti ini mengantarkan dirinya ke perkara yang mubah, maka jadilah itu hal yang mubah. Nah, dia jalan di satu jalan. Terkenal jalan tersebut banyak ular berbisa. Dia pilih jalan yang lainnya. Kan termasuk perkara yang mubah, bukan perintah, bukan pula larangan ketika seorang memilih satu jalan yang lain yang tidak ada ular berbisanya, mubah. Nah, ketika dia jalankan, ini juga ada masalah. Tidak akan menyebabkan dirinya terjatuh ke dalam hal yang haram dan hal yang mungkar. Ini menunjukkan kepada kita terkait tafsir dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut kepada mereka. Para makhluk-makhluk tersebut adalah orang-orang yang lemah. Tapi takutlah kalian kepada aku, kata Allah Azza wa Jalla, in kuntum mu'minin, kalau semisal kalian adalah orang-orang yang beriman. Sehingga janganlah rasa takut kita membawakan diri kita terjatuh ke dalam perkara yang haram. Rasa takut tersebut membawa diri kita melakukan hal-hal yang berisikan kemaksiatan kepada Allah, ataukah kita tidak menjalankan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Dan di sana ada jenis yang ketiga yang dikenal dengan khauf al-wahm. Khauf waham. Khauf yang hakikatnya tidak nyata, waham, tidak ada wujudnya. Artinya rasa takut kepada sesuatu yang hakikatnya sesuatu tersebut itu tidak nyata. Tidak apa? Tidak nyata. Berarti ini takut yang berlebihan. Semisal dia melihat bayangan pohon, dia takut, nah, ini jangan-jangan setan, demit. Nah, ini khauf waham. Ketika mau ke kamar mandi, dia lihat ada putih-putih di pojok. Wah, takut dia, panggil temannya. ayo itu ada kayak pocong itu di pojok sana. Pas didatangnya, jubahnya si fulan ini, nah gantung seperti ini, khawam, menunjukkan pemiliknya adalah seorang yang tercela, yang apa? Yang tercela. Karena rasa takut yang seperti ini adalah rasa takut yang menunjukkan bahwasanya pemiliknya adalah seorang yang jaban, seorang yang pengecut, seorang yang penakut, seorang yang apa? Yang penakut. Sifat seorang mukmin diajari oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang mukmin yang kuat. Yang kuat. Terjadi banyak tafsir di kalangan mereka para ulama terkait sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah dibandingkan seorang mukmin yang lemah. Sebagian ahli tafsir memaknakan dari hadis tersebut adalah kuat secara fisik, kuat secara mental. Tentu seorang mukmin yang kuat fisiknya, secara mentalnya ketika melawan orang-orang kafir akan lebih bermanfaat, ya kan, untuk Islam, untuk kebaikan Islam dibandingkan seorang mukmin yang lemah. Ini sebagian diantara ulama mentafsirkan demikian, dan sebagian yang lain mentafsirkan al-qawi di sini adalah kuwatul iman, menunjukkan imannya itu tinggi, berbeda dengan seorang mukmin yang imannya lemah karena banyak melakukan amalan-amalan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khauf tabi'i, khauf tabi'i itu ditafsirkan oleh sebagian di antara mereka para ulama memiliki dua jenis, dua macam. Ini disebutkan oleh Syekh Khalid Al-Dhafiri hafizahullah taala ketika menyampaikan pelajaran ini. Beliau mengatakan khauf tabi'i ya'ti 'ala naw'ain. Khauf tabi'i tersebut memiliki dua jenis. 'Adi, khauf tabi'i yang sifatnya 'adi, yakni sesuai dengan adat kebiasaan manusia. Idzan faqadat asbabuhu madhmumun yusamma jabanun. Namun kalau semisal tidak terpenuhi sebab-sebabnya, itu adalah sesuatu yang tercela dan dinamai sebagai jaban. Wa idzan tafa'tiqaduhu au dha'fa dzalik. Kalau semisal ternafikan sebabnya, maka ini adalah perkara yang lemah. Nah, wallahu a'lamu bissawab, berarti masuk dalam bab khauf wahm yang tadi kita sebutkan. Ini masuk dalam bab khauf tabi'i. Al-muhim, sekarang yang menjadi pembahasan kita adalah takut terhadap jin, takut terhadap syaitan. Ini masuk rasa takut yang sifatnya ibadah ataukah tabi'i? Nah, anak mau tanya sama anak-anak kecil ini. Nah, para santri. Nah, Haris. Nah, khauf kepada setan. Nah, itu khauf yang sifatnya tabi'i atau sifatnya khauf sir? Apa? Khauf sir. Berarti antum takut sama setan syirik ya? Ya, berarti enggak boleh apa? Enggak boleh takut. Benar ini. Wah, antum berani nih bisa suruh kuburan nanti jam 12. Ya. Khauf sir. Ah, fadal, Udbah. Khauf apa ini? Kepada jin, kepada syaitan. Anak aku zat kencing tengah malam, akhirnya buat peta di kasur karena gak ada yang nemenin sih, bilang gelap. Nah, apalagi kemarin ada temen yang kesana dengar ada suara-suara, bilang khauf apa itu? Nah, khauf apa? Khauf tabi'i. Khauf apa? Khauf sir. Jadi orang gak boleh apa? Takut sama setan. Nah, Al-muhim sebagian di antara mereka berulama mentafsirkan khauf kepada jin ini masuk kategori khauf tabi'i. Namun ada pula yang menyebutkan itu khauf sir, yang tidak boleh seseorang memberikan rasa takutnya kepada syaitan. Kenapa? Karena para orang-orang musyrikin mereka melakukan berbagai macam praktek amalan kesyirikannya, landasannya adalah karena takutnya mereka kepada al-jin, kepada syaitan. Nah, mereka menyembah berhala. Berhala itu kan ada syaitannya. Mereka memuja tempat-tempat yang angker ataukah pohon-pohon yang besar, yang tua, dengan anggapan demikian. Wallahu a'lamu bissawab. Wa ala kullin, berdasarkan beberapa dari penjelasan yang tadi kita sebutkan, seorang mukmin wajib untuk ia berikan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia berikan kepada makhluk. Kalau semisal dia diganggu oleh syaitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita beberapa cara agar kita selamat dari gangguan syaitan, ya kan? Dengan diantaranya berzikir di pagi hari dan di sore hari dengan beberapa zikir yang dijamin akan diselamatkan dari syaitan. Sebelum tidur disuruh membaca ayat kursi akan dijaga dari gangguan syaitan, dan berbagai macam cara agar seseorang bisa mendapatkan perlindungan dari sisi Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Sehingga jangan dia memberikan rasa takutnya kepada syaitan. Innama dzalikum syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Para syaitan hanya bisa menakut-nakuti para wali-walinya. Menunjukkan kalau semisal yang dihadapannya adalah seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, syaitan tidak bisa menakuti mereka. Yang ditakuti oleh syaitan, ditakut-takuti oleh syaitan adalah para wali-walinya yang memuja mereka, yang dengan rasa takut tersebut akan menyebabkan akhirnya mereka memberikan ibadahnya kepada syaitan. Menunjukkan para wali-wali Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang tidak bisa diganggu oleh syaitan karena kuatnya iman dan tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ini tanbih kepada para talibat, para santriwati yang saya cintai, hendaklah benar-benar memahami bab tersebut, ya kan? Para santri-santri juga demikian. Jangan kemudian muncul image, oh ini kelas angker. Jangan muncul image bahwasanya di lokasi ini angker, sering terjadi kerasukan. Jangan. Kalau semisal muncul image demikian, akhirnya terbayangkan bahwasanya kita takut kepada syaitan, syaitan akan gembira. Karena tujuan dirinya dengan memberikan rasa takut tersebut adalah menyesatkan manusia dari jalan Allah Azza wa Jalla, menyebabkan rusaknya tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Sehingga jadilah seorang mukmin yang kuat imannya, kuat tawakalnya, kuat rasa takutnya kepada Allah, dan ini menunjukkan kuatnya tauhidnya di sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Kalau ada syaitan, tampakkan dada antum. Tampakkan dadanya antum. Ngapain kamu? Jangan takut. Disebutkan di dalam hadis, syaitan ketika mendengarkan azan dia akan lari, ya kan, terbirit-birit lari sampai terkentut-kentut. Lari dia. Ketika selesai azan baru dia datang lagi. Disebutkan di dalam hadis, kalau semisal kita melihat adanya ghailan, ghailan itu artinya syaitan, demit, hantu, Rasul mengatakan fabadiru bil adzan, maka hendaklah kalian bersegera mengumandangkan adzan. Syaitan akan takut. Jangan percaya film-film yang dibuat dikemas sedemikian rupa syaitan kebal. Jangan. Sudah di adzan ini masih saja maju terus. Jangan, itu film imitasi yang mengajarkan rasa takut. Hakikatnya tidak demikian. Syaitan sudah di bacakan Al-Quran masih saja nyerang gini-gini, ya itu nggak ada yang demikian. Ini film sedemikian rupa dikemas, hakikatnya akan memerosotkan nilai tauhid seorang mukmin di sisi Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lamu bishawab. Di sini ada pertanyaan, saya menjual satu barang, kemudian ada yang membeli dengan uang hasil pinjaman bank, riba. Apakah saya juga terkena dosa dari riba tersebut? Kalau semisal dengan kita menjualnya, kemudian kita ikut ambil bagian dari transaksi antara dia dengan pihak bank, maka jangan. Seperti harus tanda tangan, harus sebagai saksinya, dan seterusnya, untuk dijadikan sebagai persyaratan ke pihak bank, maka jangan. Tapi kalau misal kita tidak mengetahui hal tersebut, yakni kita tidak terlibat dalam perkara-perkara yang tadi kita sebutkan, maka ada masalah. Maka ada masalah karena taunya kita adalah dari dirinya, uang dirinya. Nah, uang yang berasal dari dirinya, terlepas dari apa yang dia ambil dari pihak bank tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Namun jarang biasanya kalau misal seseorang, apalagi transaksinya besar, dia biarkan begitu saja. Pasti akan diminta untuk sebagai saksi, tanda tangan atau yang semisalnya. Tapi kalau semisal tidak, maka ada masalah karena yang kita tahu adalah uang dari dirinya, bukan dari pihak bank. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.